Bagaimana sikap kita kepada ikhwan-ikhwan yang ikut taklim pada Ustaz Mustafa dan Ustaz Hanan Bahanan? Ya sudah, jelas yang tadi prinsipnya, ya. Naam. Nasihatkan kepada mereka bahwasanya jangan sekali-kali kita bermajlis dengan orang-orang yang memiliki penyakit dan penyimpangan. Naam. Barakallahu. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Jangan mengedepankan emosi atau perasaan. Bersikaplah apa ini? Ilmiah. Karena mereka-mereka yang disebutkan tadi, ikhwan fillah azakumullah, terkena penyimpangan yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Di mereka bermanis-manis bermesraan dengan orang-orang yang menyimpang. Ya. Nah. Jangan terpengaruh. Di Yaman sekian lama tahun, ini jenggotnya lebat. Nah, jangan. Ya. Nasihati. Dinasihati. Ini memang apa ini? Butuh ketenangan hati. Ya. Nah, jadi ini bukan berarti menyudutkan lah, tapi menasihati, mengingatkan. Barakofikum. Nah, saya kenal dengan orang-orang yang disebut tadi, barakofikum, dalam waktu yang cukup lama. Ya, sejak saya belum menikah. Apalagi dengan si Mustafa Buton. Nah, semua saudara-saudaranya itu di tempat saya, di Sidayu, di Gresik tempat saya, tapi blok Sururi. Bagaimana Mustafa dengan mereka? Naam. Dengan saudara-saudaranya, ya. Nah, tanpa sungkan-sungkan di depan saya ngajak ketemu sama kakaknya yang menjadi dai dan ustaz Sururi di sana. Ayo ke rumahnya, ya, gitu. Loh, gimana ini? Orang-orang itu dai-nya. Yusuf Mustafa itu punya kakak, ya, namanya Abdurrahman Buton. Ya. Kehaluan Suri. Tetangga dengan saya pondoknya. Nah. Aun Rafiq Ufran Asidawi. Nah, saya juga Asidawi. Saya Barakofik. Itu mentang-mentang lama di Yaman, kemudian membolehkan segala cara, kemudian mengaku itu prinsip Ahlus Sunnah. Jangan bohong kita. Ya, nah. Kita mengetahui kebenaran itu dengan al-haq yang disampaikan, bukan lihat orangnya lama atau sebentar di Yaman. Wallahi, kalau sampai itu yang jadikan patokan, ya sudah dibuang jauh-jauh Mustafa Buton. Nah, masih banyak yang lebih lama di Yaman daripada Mustafa Buton. Nah, jangan kemudian meremehkan ustaz-ustaz yang di sini. Diamannya berapa? Berapa tahun? Gitu. Masih belum ada apa-apanya dengan Mustafa Buton. Dia begini, begini, begini. Wah, sudah. Ini berarti mengajak kepada perorangan, syakhsiyah. Ya? Tidak dengan ilmiah. Nah, kita hargai. Ada yang fan sama dia. Tapi ingat, dia kabir menurut anda, tapi al-haq akbar minhu. Barakofiko. Apalagi yang satu, yang lain ya sudah. Kalau yang satu lagi, ini sudah saya kenal sejak dulu sebelum saya menikah di Surabaya. Ya, nah, bagaimana sepak terjangnya? Dia diusir di sana, nggak dapat tempat, ya. Diusir Surabaya, diusir di Pekalongan, kita tahu sendiri gimana gayanya, ya. Asbun, asal ngomong keras. Ali, nah, ternyata dia pemesraan dengan orang-orang yang ditahdir oleh para ulama kibar. Nah, sudah, dinasihati, ya, dinasihati ya ikhwah, dinasihati, karena mereka-mereka itu terbawa pengaruh perasaan emosional. ya, tidak mengetahui secara apa ini ilmiah. Dia hanya tahu di sini di permukaan, enggak tahu dalamnya, enggak tahu jeroannya. Ya. Nah, jangan dikira saya digesek, enggak ngerti siapa Musbah Buton atau Hasan Banan. Nah, tentang mereka datanya lengkap. Walaupun saya digesek sana, sekarang itu dunia dalam genggaman tangan. Gitu. Enggak harus ke sana, langsung gitu. Cepat. Ya. Jadi jangan bujui kita lah, jangan bohongi kita begitu ya. Nah, jangan kemudian bilang, Ustaz Agus itu dari Gresik, gak ngerti apa masalah di Pekalongan. Lah, kata siapa? Taklimnya di Pekalongan itu bisa didengar di Gresik. Ya, informasi Pekalongan sampai sana itu mulai A sampai Z. Nah, jangan dikira gak tahu. Itu masih skala Pekalongan. Ya, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon, macam-macam. Skala internasional saja itu dalam genggaman tangan. Informasi itu sangat cepat. Nah, makanya kalau cuma taklimnya pakai internet, ini bahaya itu, ya. Nah, benar-benar bisa dimakan oleh berita mentah-mentah itu. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada ulama atau ustaz yang terkenal istiqomah di atas sunnah memberi nasihat, dengarkan baik-baik. Jangan emosi dulu. Ada apa di balik itu? Gitu. Jangan kemudian membabi buta, fanatik, taklid sama individu, banding-bandingkan ini dan itu, jangan. Jadi harus lapang dada, terbuka, ilmiah. Oh iya, ternyata ini tabayun. Siapa sih fulan ini kok begitu-begitu, ya? Nah, baik, dinasihati ya. Karena saya lihat ikhwan-ikhwan Pekalongan seperti itu ya. Mereka itu banyak yang salah informasi, terpengaruh, main perasaan, kemudian menghilang. Enggak tahu kembali banyak mana. Soalnya dulu tahun kemarin ke sini, duh, sekarang enggak ada lagi kemana. Dah ke Mustafa Buton sana. Tanya, siapa yang mendatangkan Mustafa Buton? Salafi. Naam. Man jalasa janasa. Siapa yang bermajlis dengan seseorang, pasti dia akan sejenis dengannya. Nah, yang didatangi itu orang-orang suai, macam-macam. Ya sudah, memang sama, capnya sama, warnanya sama. Ya. Ahlussunnah wal jamaah gak akan merapat kepada orang-orang yang menyimpang. Akan menjauh. Nah, masjid aja bikin sendiri kok. Gak rengek-rengek. Aku tambahnya juga kok. Itu ya. Enggak, masjid sendiri. Namanya mubayanatu alil bidah. Memisahkan diri dengan alil bidah. Tidak malah merapat. Kalau yang merapat-merapat itu alamat menyimpang. Wallahu ta'ala bissawab.